Kemana kita malam ini? Lama sudah tak bertemu. Adakah kau bawa cerita yang membuatku tetap tertawa? Masihkah kau seperti dulu yang ku mau selalu ada untukku? Tak perlu kau terburu-buru, yang ku mau kau pasti tahu. Ke gunung atau ke laut, mengikuti angin.